بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم بحمد الله تعالى وتوفيقه pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui definisi daripada ilmu usulul fiqh sekaligus definisi dari ilmu qawaidul fiqh, demikian pula istimdad sumber pengambilan ilmu usulul fiqh, dan terakhir kita sebutkan beberapa faedah hasil dari mempelajari ilmu usulul fiqh. Maka poin yang berikutnya, sebelum kita masuk pada tatbiq, penerapan faedah usulul fiqh dalam menafsirkan Al-Quran, ada beberapa hal yang kita anggap penting untuk diketahui sebelum masuk pada tema inti. Naam, yaitu permasalahan mabahis usulil fikhi. Ya, mabahis usul al-fikh. Yang dimaksud dengan mabahis usul al-fikh ini hal-hal yang dibahas dalam ilmu usulul fiqh. Yang mana dengan mengetahui mabahis usulul fiqh, apa saja yang dibahas dalam ilmu usulul fiqh, di situ akan banyak membantu ketika kita menerapkan sebuah kaidah dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Naam, disebutkan oleh para ulama, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, bahwasanya mabahis usulul fiqh ini ada empat. Ya, materi yang dibahas dalam ilmu usulul fiqh ini ada empat. Mengambil istinbat dalil ini hukumnya haram, apa dasarnya? Itu dibahas dalam ilmu usul fiqh. Dan yang namanya dalil banyak. Ada di antaranya yang disepakati oleh para ulama bisa dijadikan sebagai dalil, tak digunakan sebagai dalil. Ada pula dari macam-macam dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Dari perselisihan itu muncul pula perselisihan di antara para ulama untuk menentukan sebuah hukum permasalahan. Otomatis dalam menentukan sebuah ayat misalnya juga berbeda-beda. Yang ketiga, yang termasuk mabaqir usul al-fiqh adalah turukul istinbat. Turukul istinbat, cara-cara untuk mengambil faedah hukum dari sebuah ayat. Ada caranya. Bagaimana kita memahami ayat ini menunjukkan hukum haram atau mubah atau makruh dan sejenisnya. Yang ini yang paling banyak digunakan. Sangat erat kaitannya dengan poin yang pertama. Yalah, karena poin yang pertama tidak mungkin dihasilkan kecuali melalui poin yang ketiga. Tidak mungkin kita bisa menentukan ini hukumnya haram kalau tidak tahu gimana cara ngambilnya dari sebuah ayat. Nah, yang keempat, yang termasuk pembahasan usulul fiqh adalah al-ijtihad. Termasuk dalam pembahasan usul fiqh adalah al-ijtihad, hal-hal yang terkait dengan ijtihad. Baik, masuk dalam pembahasan ini masalah taklid, hukum taklid. Juga masuk dalam pembahasan al-ijtihad al-fatwa, ya, ahkam al-fatwa, hukum-hukum seputar fatwa. Nah, baik. Sekarang apa yang dimaksud dengan hukum-hukum syar'i menurut tinjauan usul fiqh? Al-ahkam al-syar'iyyah hukum-hukum syar'i menurut usulul fiqh dibagi menjadi dua. Yang pertama diistilahkan oleh mereka dengan sebutan al-ahkam at-taklimiyah, ya, hukum-hukum taklim. Atau sebagiannya menyebut dengan istilah lain yang lebih tepat, al-ahkam al-muta'alliqah bi a'malil ibad. Al-ahkam al-muta'alliqah bi a'malil ibad, hukum-hukum yang terkait terkait dengan perbuatan hamba. Nah, kemudian al-ahkam at-taklifiyah ini definisinya. Definisinya adalah maqtadahu qadhi syar'i المتعلق بأعمال المكلف من طلب أو تأييد. Definisinya, hukum taklif adalah sebuah hukum yang ditunjukkan oleh kitabus syar'i. Kitabus syar'i itu dalil. Ya, sebuah hukum yang ditunjukkan oleh dalil terkait dengan amalan hamba. Berupa tuntutan atau pilihan. Ya, ulangi lagi. Yang namanya hukum taklif adalah sebuah hukum yang ditunjukkan oleh dalil terkait dengan amalan hamba yang sudah mukallaf berupa tuntutan atau pilihan. Jadi pahami? Ya, jadi hukum taklif itu hukum yang diambil dari sebuah dalil terkait dengan amalan-amalan hamba berupa tuntutan untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Au tahyir atau pilihan, boleh dilakukan, boleh tidak. Itu namanya ahkam taklifiyah. Qadah. Qadah. Baik. Nah. Ahkam taklifiyah ini disebutkan oleh para ulama memiliki 5 bentuk. Ahkam taklifiyah ini punya 5 bentuk. Bentuk ini masyhur di kalangan kaum muslimin. Yang pertama, al-wajib, hukum wajib. Ya dah. Yang kedua, al-mandub. Hukum mandub atau yang lebih populer dalam istilah fuqaha sunnah. Yang ketiga, al-muharram. kelima-limanya disebut dengan al-ahkam at-taklifiyah. Ya toh? Amalan-amalan hamba ada yang hukumnya wajib. Seperti salat. Semua salat wajib. Ayo, salawat alhamdulillah. Ada juga di antara amalan-amalan hamba yang dihukumi sunnah, seperti ar-ratibah, salat rawatib. Ada pula di antara mereka yang dihukumi muharram, haram, tidak boleh dilakukan, seperti syirik termasuk, minum khamar termasuk, yang lain zina dan semisalnya. Ada pula yang disebut dihukumi makruh, seperti senyum. Masa jawabannya senyum? Seperti makan balon. Oh, bawang. Baik. Sebenarnya seperti Al-Kalam Ba'dal Isya. Ada pula yang dihukumi mubah. Contoh yang mubah. Akal syarab. Aywa, al-aklu wa syarab, makan, minum. Ya, dan semisalnya. Itu perbuatan hamba atau bukan? Perbuatan hamba. Halo? Dan hukum-hukumnya ini diambil dari jali. Ya, khitabu syarab. Diketahui, perbuatan yang ini wajib, yang ini sunnah, yang itu haram, satunya makruh, yang lainnya mubah. Itu diambil dari dalil. Mana caranya dalil ini menunjukkan wajib, mansukh, muharram dan semisalnya, dibahas dalam surukul istimbab. Nah, ini terkait, punya kaitan erat dengan masalah tafsir. Ya kan? Siapa enggak? Karena al-ahkam sumber pengambilannya ijma di kalangan kaum muslimin, poin yang pertama diambil dari Alkitab. Ya, semua kaum muslimin, antum tanya dari mana hukum diambil, mesti jawabnya Alkitab. Ijma sudah. Ya kan? Ayo, sehingga perlu diketahui bagaimana cara mengetahui ayat ini menunjukkan wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah, dibahas dalam ilmu usul fiqh. Sehingga seorang mufassir sangat diharuskan memiliki pengetahuan tentang usul fiqh. Ya. Nah, kalau mufassir enggak tahu ilmu usul fiqh, kacau nanti hasilnya. Ya, kacau nanti hasilnya. Nah, kenal lah lah, ya dah. Nah, nanti kita akan buktikan beberapa contoh dari ayat yang mungkin dipahami oleh sebagian pihak dengan pemahaman yang keliru. Nah, ayat ini, dipahami? Hukum yang pertama, paham? Mafhum? Ngomong paham satu orang ni kan, yang lainnya nggak paham kan? Ayo, nah, sebenarnya kalau diperhati satu persatu panjang, apa itu wajib? Ya, ya toh bentuk-bentuk wajib, itu baru wajib. Mandub, muharram, makruh, mubah, masing-masingnya punya mabahit, punya. Maka kita sebutkan secara global terlebih dahulu. Nah, supaya ada tatawur. Yang kedua dari apa ini? Oke, saya mau nanya pesertanya dulu. Yang kedua dari apa? Al-Ahkam Syar'iyyah. Aywa, dari Al-Ahkam Syar'iyyah. Panitianya Pak Ben. Pertanyaan dulu yang ditanya. disebut dengan al-ahkam al-wad'iyah. Nah, mungkin ini yang asing. Apa itu wad'iyah? Kalau bahasa taklif mungkin enggak asing di telinga. Wajib, haram, mubah, sudah tersebar. Yang ini al-ahkam al-wad'iyah. Nah, definisinya yang namanya ahkam wad'iyah adalah maktabahu khitab syar'i al-muta'alliqu بأعمال العباد من وضع يعني namanya ahkam wad'iyah ya ini sebuah hukum yang ditunjukkan oleh dalil baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah terkait dengan amalan hamba berupa wadah. Apa wadah? Yang namanya wadah adalah wal-wadhu huwa ma wada'ahu syari' min amaratin yang namanya al-wada' ini segala sesuatu yang ditetapkan oleh syariat sebagai amarah. Amarah itu al-alama, tanda-tanda sebuah amal. Kalau tadi hukumnya, ini terkait dengan tanda-tanda sebuah amal. Baik. Lebih jelas lagi, kalau diketahui bentuk-bentuk ahkam al-wad'iyah. Ya. Bentuk al-ahkam al-wad'iyah, ini bentuk-bentuknya ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, ada yang muttafaqun alaih, ada yang mukhtalafun fi, ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan di antara para ulama. Baik, di antara bentuknya, di antaranya, kalau itu kan cuma 5, yang ini banyak. Karena ada yang muttafaqun alaih, ada yang mukhtalafun fi. Di antara bentuknya katanya wa minal ahkam al-wad'iyah as-sihhatu wal fasad. Sihatu wal fasad. Soalnya sah dan tidaknya sebuah amalan. Ya. Kalau ahkam taklifiyah terkait dengan hukum, berarti di antara hukum ahkam taklifiyah wajib. Contoh wajib salat 5 waktu. Ya. Apakah setiap sholat yang dilakukan hamba dikatakan sah? Kan belum tentu. Ya Allah, belum tentu kan? Ya mana? Belum tentu. Nah itu dibahas dalam al-ahkam al-wad'iyah. Apa tanda-tanda atau ciri-ciri ketentuan-ketentuan sholat 5 waktu tadi dikatakan sah? Begitu pula dibahas dalam ahkam wad'iyah, apa saja hal-hal yang menyebabkan sholat lima waktu misalkan dikatakan fasad, tidak sah atau batal. Ya, qada. Nah. Baik, yang pertama, as-sihah wal fasad. Menentukan amalan ini dihukumi sah. Satunya lagi, amalan ini batil atau batal. Ya, itu dibahas dalam al-ahkam al-wada'iyah. Nah. Jadi pahami? Baik. Yang kedua, yang kedua yang termasuk al-ahkam al-wada'iyah adalah al-asbab. Al-asbab, sebab-sebab. Ya, ini sebenarnya kembangan dari yang ini, cuma disendirikan oleh para ulama. Di antara hukum al-wada'iyah adalah al-asbab. Ya. Contohnya seperti, contoh yang sama ya, salat lima waktu dihukumi wajib. Itu daerah ahkam taklifiyah, wewenangnya ahkam taklifiyah, wajib, selesai. Setelah itu masuk al-ahkam al-wada'iyah. Salat lima waktu, ya. Kapan salat lima waktu ini diwajibkan? Muncul ketika ada sebab. Salah satu sebabnya duhul al-waktu, masuknya waktu sholat. Kalau belum masuk, apakah diwajibkan? Hah? Kok gak ada suara ini? Kalau belum masuk waktu sholat, apakah sholat lima waktu diwajibkan? Hah? Belum. Ya kan? Ayo. Misalkan jam segini, ya, orang ditanya, sholat duhur wajib gak? Wajib. Ya, wajib. Wajib sholat duhur ya? Sholat jam segini. Apakah dikatakan setelah melaksanakan sholat duhur? Al-jawab? Al-jawab? Nah, gak sah sholat duhurnya. Loh kenapa? Belum masuk waktu duhur. Ya, ini bagiannya al-ahkam al-wada'iyah. Ya, kalau ahkam taklifiyahnya selesai, sudah diambil sebuah hukum, sholat lima waktu wajib. Beres. Ya, tinggal al-ahkam al-wada'iyah. Nah, ini yang mungkin jarang ya. Tapi sebenarnya juga sering disinggung. Masuk dalam bab ini misalkan syarat-syarat sebuah ibadah, ya kan? Rukun-rukun sebuah ibadah. Itu terkait dengan bab as-sihah wal-fasad. Dikatakan sah kalau terpenuhi semua syurutnya dan rukun-rukunnya. Dikatakan fasad kalau dilakukan hal-hal yang membatalkan sebuah amalan. Sholat. Nah, sudah dibahas masalah al-asbab, sebab-sebab sebuah hukum itu berlaku. Berlaku kewajiban waktu sholat subuh misalkan ketika sudah masuk waktunya. Wabah? Bisa dipahami? Naam. Bisa dipahami insyaallah ta'ala. Baik. Ini baru poin yang pertama, al-ahkam asy-syar'iyyah. Ya. Jadi al-ahkam asy-syar'iyyah ada berapa daru? Dua. Satu. Tuh, jangan lirik kitab. Jangan lihat papan tulis. Dari kitab, jangan lihat papan tulis. Merem. Al-ahkam taklifiyah. Yang kedua, loh, ngelirik papan tulis. al-ahkam al-wad'iyah. Nah, harus nyantol. Nah, kalau enggak nyantol nanti gimana, nanti kalau menafsirkan sudah tinggi bahasanya lupa semua istilah-istilahnya. Ayo. Yang dimaksud ahkam taklifiyah. Talabin atau tahyil. Aywa. Naam. Baik, sekarang panitianya tak tanya ya. Abdullah. Enggak boleh lihat papan tulis, Gus. Ya, jangan mentang-mentang panitia cuma sekedar hadir tok enggak nyatet, enggak memahami, rugi. Abdullah. Ada berapa mabahis usul fikih? Hah? Jangan lirik-lirik. Cinteran ya. Lirik-lirik. Ada berapa, Abdullah? 4. 1. Hah? Al-ahkam asy-syar'iyyah. 2. Al-adillah. 3. Istinbat. Turuqul istinbat. Loh, lagi. Terakhir. Al-Ijtihad. Nah, ya, waktu untuk memahami itu saat darus. Ya, jangan mengandalkan rekaman. Nah, ini tandis. Ya, tandis. Karena salah satu cara belajar yang keliru, ya, mengandalkan rekaman. Ketika darus nggak paham, yowis. Yang penting nyatat, apa kata ustadznya, beres. Nanti kan bisa dengarkan rekaman. Ya, ternyata habis terawih darus lagi, saat darus tidur. Tidak dengar rekaman. Terima kasih. Baik, ini baru satu poin. Alahkam asy-syar'iyyah. Nanti menjadi dua. Ada taklifiyah, ada wad'iyyah. Dipahami baik-baik. Ini teori. Murni teori. Ya. Ya toh? Yang namanya teori baru bisa dipraktekkan kalau betul-betul dipahami. Kan begitu. Ya. Ayo. Kalau enggak paham teorinya, apa yang mau dipraktekkan? Hah? Kira-kira apa yang mau dipraktekkan kalau teorinya enggak paham? Ada? Enggak ada kan? Ayo. Dipahami dulu teorinya, baru nanti praktek. Makanya jalannya teori agak santai. Agak santai. Supaya dipahami. Yang diingat kan paham, toh? Ya. Nah, enggak cuma memenuhi catatan. Selanjutnya, untuk masalah adillah, ini karena topik pembahasannya seputar masalah lebih mengerucut untuk menafsirkan Al-Quran, ingat tidak kita singgung. Ya, tidak kita singgung. Atau sebagai faedah, al-adillah dalil-dalil yang bisa digunakan untuk menentukan sebuah hukum syariat dibagi menjadi dua. Yang pertama, muttafaqun alaih. Dalil-dalil yang disepakati. Semuanya sepakat kalau hal-hal tersebut bisa dijadikan sebagai sandaran untuk menentukan sebuah hukum. Yang disepakati, yang pertama Alkitab. Ini akan kita bahas nantinya. Yang kita utak-utak nanti masalah dalil yang satu ini, Alkitab. Yang kedua As-Sunnah. Yang ketiga al-ijma. Ya. as-sahih. Ya, yang keempat al-qiyas as-sahih. Qiyas yang sahih. Tidak semua qiyas. Ya. Tapi qiyas yang sahih. Nah, ini yang disepakati oleh para ulama. Al-kitab, sunnah, ijma', kemudian qiyas yang sahih. Berarti ada qiyas yang fasid. Ada? Nah, kalau qiyas yang fasid dibuang jauh-jauh. Ya. Ada? Nah. Nah, memang kalau kita memperhatikan kalam para ulama, ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum, yang mungkin kita sering buka dalam kutubul akidah, ya, kalamnya Ibnu Qayyim, kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita jumpai banyak apa namanya memojokkan al-qiyas. Ya kan? Yang dimaksud oleh mereka itu qiyas fasid. Qiyas yang salah, yang keliru penggunaannya. Ya toh? Naam. Sementara qiyas yang dimaukan dalam pembahasan ini yang bisa dijadikan sebagai sandaran dalil yaitu qiyas as-sahih. Qiyas yang sahih. Yang ini macam-macam. Berhubung pembahasannya masalah menerapkan faedah usul fiqh ke dalam menafsirkan Al-Qur'an, dan ini bahas satu-satunya. Ya, kalau semuanya dibahas, tawarannya ganti temanya, tema usul fiqh ceritanya nanti. Ya. Baik. Ini mimbab al-qaidah. Yang kedua. Yang kedua dari apa, Abdullah? Hah? Yang kedua dari tuh, yang kedua dari yang disepakati. Waduh. Berapa ya? Belum. Jangan tuh aku loh. Yang kedua dari al-adillah. Jangan ragu. Ya. Saya yang kedua. Mukhtalafun fi. Ada dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah bisa dijadikan dalil atau tidak? Yang pertama al-istidhab. Al-istidhab. Tahu istidhab? Al-istidhab itu kembali ke hukum asal. Ya. Ya. Berarti hukum asal yang namanya ibadah adalah haram. Ta'kid. Al-aslu fil ibadah haram. Ta'kid. Jiddan. Tayyib. Seperti hukum asal yang namanya ibadah itu al-habar. Ya, haram. Hatta ya'ti ad-dalil 'ala mashru'iyyatih. Ya. Hukum asal sebuah ibadah itu haram sampai ada dalil yang menunjukkan hal itu disyariatkan. Nah, itu namanya istidhab. Istidhab. Baik. Apakah bisa dijadikan sebagai dalil? Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf. Warrajih, dan yang rajih, ya, yang rajih al-istidhab juga bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, paham mana istidhab? Abun Ahmad paham hukum asal segala sesuatu. Ya, jadi hukum asal makanan, minuman, pakaian adalah halal sampai ada dalil yang menunjukkan haram. Ya, Bunda. Aywa. Itu namanya istidhab. Thayyib. Itu kalau kita lihat dengan seksama dalil-dalil masalah makanan, minuman, pakaian, mesti berbicara masalah larangan. Ya Bunda, lihat dalam ayat. Mesti menggunakan lafaz larangan. Diharamkan untuk kalian makan ini, kan gitu. Dalam pakaian juga begitu. Minuman juga demikian. Menunjukkan hukum asal makanan, minuman, pakaian adalah halal sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Itu namanya istihab. Wadah. Nah, contoh yang lain seperti al-aslu at-taharah. Hukum asal segala sesuatu itu suci. Ya. Hatta ya'tiya dalil 'ala najasatihi. Sampai ada dalil yang menunjukkan najisnya barang tersebut. Itu termasuk istihab. Wadah. Wadah. Meja suci apa enggak? Langsung cari dalil dalam kutub fiqh belum kemarin dibongkar. Enggak ada dalil masalah meja ini ya. Dibongkar apa namanya Riyadhus Shalihinnya, dalil mustaqniknya dibuka cuma kok enggak ada masalah ini. Kembalinya ke hukum istihab. Allah. Nah, hukum asal yang suci sampai ada dalil kalau dia najis. Makanya dalam kutub usik disebutkan bab an-najasat, yaitu benda-benda yang najis. Selain itu berarti suci. Apa? Paham masalah istihab? Paham? Yang kedua, qaul as-sahabi. Yang kedua, qaul as-sahabi, ucapan sahabat. Ya, ucapan sahabat. Baik. Apakah ini termasuk dalil? Jawabannya? Dalil enggak ini? Hah? Diperselisihkan. Ya. Nah, ini cukup panjang pembahasan di kalangan para ulama. Karena di situ ada sekian banyak suar untuk gambaran-gambaran. Sehingga tidak bisa kita katakan secara mutlak. Ya, enggak mesti qaulnya sahabi jadi jadikan dalil juga enggak mesti ditolak. Ya. Nah. Wabah. Wabihum insyaallah taala. Nah. Ini salah satunya. Masih banyak. Ya. Masih banyak. Kemudian nah, enaknya itu yang megang jam itu ustadznya aja ya, terkhusyuk talinya. Yang ketiga, sudah selesai lengkap mabahith usul fiqh. Yang ketiga, turukul istimbat. Cara beristimbab. Nah. Ini cara untuk beristimbab di poin kedua azani. Oh ya. Caranya bifahmi kamil al-qaf wa madlulatiha. Cara mengambil istinbat dalil ini dengan memahami hukum hukum dari lafaz dalil dan makna-makna yang ditunjukkannya. Ya. Nah. Untuk poin yang ketiga ini, seseorang harus mengerti kaidah bahasa Arab. Ya. Kenapa demikian? Karena Al-Qur'an pakai bahasa Arab, enggak pakai bahasa Jawa. Kalau pakai bahasa Jawa mungkin yang diperlukan kaidah bahasa Jawa, berhubung pakai bahasa Arab, maka pakai bahasa Arab. Nah. Min berupa apa ya, majlulat? Sebuah alfat atau lafat-lafat dalil. Pertama, al-amru wan-nahyu al-'am wal-khaf. Yang kelima, al-mutlaq al-muqayyad al-mujmal al-mubayyan. Baik. Makna-makna yang ditunjukkan oleh lafaz dalil itu salah satu dari 8 makna ini. Yang pertama, al-amr bisa jadi dalam bentuk perintah. Perintah ini luas. Ya kan? Perintah luas. Yang kedua, an-nahyu, larangan. Ini juga luas pembahasannya. Yang ketiga, al-'am. Mungkin maknanya umum. Yang keempat, khas. Maknanya khusus. Bisa pula mutlak. Ya. Bisa pula muqayyad. Atau mujmal, masih global. Bisa pula mubayyan. Ya. Nah, ini madlulat dari alfaz an-nusus. Masing-masingnya ini pembahasannya panjang dan lebar di kalangan para ulama. Ya. Baik. Nah, yang namanya perintah itu ada sekian banyak faedah untuk masalah al-amr. Hukum asal perintah menunjukkan apa? Ya, seperti misalkan al-amru al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal sebuah perintah menunjukkan hukum wajib. Faedah yang kedua, misalkan contoh, al-aslu fil amri yaqtadi al-qawl. Hukum asal sebuah perintah ini mengharuskan untuk segera dikerjakan. Ya toh? Nah, dua kaidah ini punya penjabaran yang sangat luas. Karena enggak bisa digunakan secara mutlak. Nah, terkadang secara zahir perintah, tapi menunjukkan makna yang lain. Terkadang menunjukkan makna istihbab, sunnah saja. Bahkan terkadang menunjukkan arti tahdid, ancaman. Ya toh? Dan semisalnya. Itu dibahas di Qolifuddin Azaniyallahu wa iyyakum dalam ilmu usulul fiqh dan sangat erat kaitannya dengan tafsir. Ya. Kalau seorang mufassir tidak mengerti tentang madlulatil alfaz, ya, amruhu fawdha. Bakal kacau. Ya, bakal kacau. Naam, taunya dia, ya, selentingan tok, ya, ikut pertemuan kedua usul fiqh di daurah Ma'had al-Bayyinah, hukum asal perintah itu wajib, setelah itu pulang, ya, nggak ngikuti perkembangan. Dia baca ayat, larangan berburu ketika ihram, ya lah, di haji. Setelah baca larangan di bawahnya, wa idza halaltum fattadu. Ya, kalau kalian sudah tidak berihram lagi, fattadu, maka berburulah. Oh, berarti wajib berburu setelah selesai haji. Ya, enggak sah kalau enggak. Wah, kotor kan? Ya benar. Nah. Ya toh? Berarti ini harus berburu ini. Jadi ke sana ketika haji bawa senapan angin. Pak, untuk apa ini, Pak? Oh, ini wa idza halaltum fattadu. Perintah ini, Mas. Ya, enggak sah kalau enggak berburu. Dalilnya pakai Al-Qur'an. Apakah benar pendalilannya? Al-jawab la. Salah besar. Nah, toh? Dan ini salah satu contoh seseorang yang salah menggunakan dalil dari Al-Qur'an gara-gara tidak memiliki ilmu usul fiqh. Ya. Nah, sehingga ilmu usul fiqh sangat erat kaitannya dengan tafsir Al-Qur'an. Ya, apa jadinya kalau dia nanti berfatwa, ya, mentang-mentang jadi mubalig, ya, dengan ilmu yang pas-pasan, ya. Pas jawabannya benar, alhamdulillah. Pas jawabannya salah, memang orangnya goblok. Jadi pas-pasan ilmunya ini. Ya, berfatwa di hadapan matu'unya wajib untuk apa? Berburu setelah haji. Gak sah kalau enggak haji. Dalilnya buka surat Al-Maidah, wa idza halaltum fattadu. Waduh, kotor ini. Ya. Nah. Hakada ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga kaitan usul fiqh dengan ilmu tafsir sangat erat. Sangat erat. Ya. Tidak dikatakan sebagai mufassir kalau dia tidak mengerti ilmu usul fiqh. Nah. Di samping itu, ilmu usul fiqh juga sangat erat dengan bahasa Arab. Nah, makanya jam pertama bahasa Arab dulu, nah itu baru usul fiqh. Supaya nyambung. Itu ya. Ayo, itu racikannya panitia. Ya. Untuk menentukan jadwalnya. Bapak, waalaikum insyaallah ta'ala. Baik. Adapun yang keempat, masalah al-ijtihad. Ini dibahas tentang syurut al-ijtihad. Syarat-syarat seseorang bisa berijtihad. Naam. Terus juga dibahas manil mujtahid. Siapa orang yang dikatakan sebagai mujtahid? Nah, juga dibahas dalam masalah itu, hal babul ijtihad mughlaq. Apakah kesempatan untuk berijtihad di zaman sekarang sudah tertutup? Artinya sudah enggak bisa lagi, enggak boleh ijtihad, taklid saja dengan mazhab arba. Apakah demikian? Dibahas dalam ilmu usul fiqh. Ya, dan di situ terjadi peperangan. Ya. Baina ahli sunnati wal jamaah wa ahli ta'assub. Ya. Nah. Salah satu dalil para romo, ya, untuk mengebiri anak buahnya supaya tetap tunduk dengan Pak Yai, pakai ini. Ya, mereka berdalil ijtihad itu sudah tertutup. Kamu itu siapa? Gitu ya. Hah? Al-Quran gak hafal, bahasa Arab gak ngerti, gitu ya. Ditakut-takuti. Dibayangkan kalau menghafal Al-Quran itu bagaikan ngangkat gunung. Nah, mempelajari ilmu bahasa Arab itu lebih sulit daripada menguras samudra. Ya, aywa. Dibayang-bayangin kalau ilmu syariat itu sulit, sudah tertutup pintunya. Apalagi untuk orang Indonesia katanya. Jadi kita harus ikut kepada Syekh Fulan Ibnu Fulan Al-Alawi misalnya. Nah, harus ikut. Nah, itu imam mujtahid. Salah dua kali. Sudah disuruh untuk taklid, dia nyebut syekhnya tadi mujtahid padahal bukan mujtahid. Ya toh? Akhirnya anak buahnya manut-manut saja. Pakai rujukan kitab Fathul Jari. Oh, Pak Yai. Khotor ya, Pak Lidin. a'azzani Allah wa iyyakum. Wadah? Wadah. Nah, ilmu usul fiqh ini termasuk ilmu yang penting untuk diketahui. Penting untuk diketahui yang saat ini di zaman-zaman sekarang ini sudah banyak di kalangan syubbanul muslimin, pemuda-pemuda Islam yang kurang bergairah dengan ilmu usul fiqh. Siapa enggak? Ya. Loh, siapa enggak? Kurang bergairah dengan ilmu usul fiqh. Padahal ini sangat membantu untuk fahmul kitab was sunnah. Nah, dalam mempelajari ilmu ini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, seorang talibul ilm harus dan diwajibkan untuk iltizam at-tawadhu. Ya, harus betul-betul memiliki sifat tawadhu. Karena ilmunya ini ilmu ijtihad. Kalau seseorang enggak punya sifat tawadhu, baru belajar ilmu usulul fiqh langsung sara abashibrin. Ya. Naam, ya. Selesai doros 1 bulan di Ma'had al-Bayyinah, wah jalannya, wah ini mustahil rek, minggir gitu ya. Ayo, tak boleh demikian, harus punya sifat tawal ya. Karena merasa bisa mengambil istimbat ya, akhirnya gak mau noleh, gak mau merujuk kepada para ulama, merasa sudah mampu. Wah ini kotor, harus punya sifat tawal. Nah, hakada ikhwanul fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Ini gambaran singkat tentang ilmu usulul fiqh. Gambaran singkat tentang ilmu usul al-fiqh. Nah, insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya akan kita bahas beberapa masail yang terkait dengan mabahith usulul fiqh yang kita anggap penting dalam bab tafsir Al-Qur'an. Naam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Karena waktunya sudah habis. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.